ijo royo royo tak sengguh teman ten anyar jangan jangan penek na blimbing kui lunyu lunyu penek na kanggum basuh tetetiro tetetiro sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo suri.